Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain. Amin. Kharaja al-Hasan wal Husain wa Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhum hujjajan. Falamma kanu bi ba'd at-tariq ja'u wa 'atishu wa qad fatatuhum athqaluhum. Fanadharu ila khiba'in faqasaduhu. Faidha fihi 'ajuzun faqalu hal min sharab? فقالت نعم فأناخوا بها وليس عندها إلا شويها فقالت احلبوها واشربوا لبنها ففعلوا ذلك فقالوا هل من طعام قالت هذه شويها ما عندي غيرها فأنا أقسم عليكم بالله إلا ما ذبح أحدكم حتى أهيئ لكم الحطب فاشفوها وكلوها ففعلوا ذلك وأقاموا عندها حتى أبردوا فلما ارتحلوا من عندها قالوا لها يا هذه نحن نفر من قريش نريد هذا الوجه فإذا رجعنا سالمين فألمي بنا فإنا صانعون بك خيرا إن شاء الله تعالى ثم ارتحلوا وأقبل زوجها فأخبرته الخبر فغضب وقال ويحك تذبحين شاتنا لقوم لا نعرفهم ثم تقولين نفر من قريش ثم بعد دهر طويل أصابت المرأة وزوجها السنة فطرهم الحاجة إلى دخول المدينة فدخلاها يلتقطان البعرة فمرت العجوز في بادي سكاك المدينة ومعها مقتالها تلتقط فيه البعرة والحسن رضي الله عنه جالس على باب داره فنظر إليها فعرفها فناداها وقال لها يا آمة الله هل تعرفينني؟ فقالت لا فقال أنا أحد ضيوفك يوم كذا سنة كذا في المنزل الفلاني فقالت بأبي أنت وأمي لست أعرفك قال فإن لم تعرفيني فأنا أعرفك فأمر غلامه فاشترى لها من غنم صدقتي 1000 شاة وأعطاها 1000 دينار وبعث بها مع غلامه إلى أخيه الحسين رضي الله عنه فلما دخل بها الغلام على أخيه الحسين عرفها وقال بكم وصلها أخي الحسن فأخبر بذلك فأمر لها بمثل ذلك ثم بعث بها مع الغلام إلى عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما فلما دخلت عليه عرفها وأخبره الغلام بما فعل معها الحسن والحسين رضي الله عنهما فقال والله لو بدأت بي لأتعبتهما وأمر لها بـ1000 شاة وـ1000 دينار فرجعت وهي من أغنى الناس. Ini menceritakan kedermawanan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib. Dan sepupunya mereka Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Lah ketiganya ini pergi haji. Ketika berada di tengah jalan, kelaparan, kehausan, barang bawaan mereka hilang atau habis. Dulu kan naik onta, naik keledai, di mereka berangkat itu bawa sangu, minuman, makanan. Perjalanannya padang pasir. Gak ada perjalanan berhenti di warung, rumah makan, restoran, gak ada. Sekarang orang haji atau umroh 6 jam itu, waduh yo, Mekah Madinah yo. Padahal mandek sih nang restoran. Mau buang air kecil ada kamar mandi, ada masjid, enak sih. Naiknya pun bis ber-AC. Lah bayangkan dulu, Mekah Madinah. Padang pasir, gak ada AC, kendaraannya bukan bis. Yang tinggal duduk manis, kendaraannya keledai, onta atau kuda. Mereka berangkat penuh dengan kepayahan, bawa barang yang banyak. Ngangkat sendiri, nurunkan sendiri. Bawa makanan, bawa minum, setiap mereka mau berhenti makan, minum, ngambil sendiri. Dan ini kehabisan atau hilang, kelaparan mereka, kehausan. Akhirnya dilihat ada rumah ada rumah. Dibarani sama mereka, didatangi. Ada seorang perempuan tua. Di rumah itu atau di tempat itu ada seorang perempuan tua. Mereka bertanya, "Hal min syarab?" Apakah ada minuman? Katanya si perempuan itu, "Na'am, iya." Akhirnya kambing kecil. Atau kambing yang sudah mau mati. Gambarnya kari susu itu. Nah ini aku cuma punya ini. Kalau kalian mau, peresen. Peresen. Kalau kalian mau, peresen. Dan minum susunya. Meres. Setelah mereka minum, mereka kembali tanya, "Hal min ta'am?" Apakah ada makanan? Katanya si perempuan ini, "Iya. Aku enggak punya kecuali selain ini kambing. Kambing ini tok sisanya. Kalau kalian mau, aku bersumpah, kalau ada yang menyembelihnya salah satu daripada kalian, aku tak siap no kayu nih. Panggangin satin dan makanlah." Bayangkan, disuruh nyembelih, tak dolek no kayu nih, panggangin atau satin makan. Tidak dikau nyembelih kemudian dolek o kayu dewe, anun dewe ndak. Belen, tak dolek no kayu nih. Lihat ini ya. Perempuan tadi itu enggak punya yang lain, punya ini dikekno, suruh nyembelih. Wah, orang enggak kenal loh ini. Perempuan ini enggak kenal sama tiga orang ini. Siapa tiga orang ini enggak kenal. Udah disembelih sama mereka bertiga. Disembelih, dipanggang atau dimasak atau disate, dimakan. Sampai mereka merasa tenang, hilang capeknya, keselnya. Mereka ketika akan berangkat pergi lagi dari tempatnya perempuan itu, mereka berkata, "Ya hadi, wahai perempuan, nahnu nafalun min Quraisy. Kita ini beberapa orang dari Quraisy." Beberapa orang dari Quraisy. Jadi identitasnya dikasih tahu. Kita ini orang dari Quraisy. Kalau kita pulang selamat, jangan khawatir, jangan takut. Kami tidak akan melupakan apa yang telah engkau berikan kepada kami. Karena orang Quraisy itu kan orang yang terhormat daripada kabilah Arab. Lah mereka ini tidak mau melakukan hal-hal yang hina. Kalau mereka dikasih kebaikan, mereka membalasnya bisa dua kali lipat, bahkan mungkin lebih dari dua kali lipat. Isin mereka kalau membalasnya podo, apalagi tidak membalas, malu mereka. Mereka membalasnya akan dua kali lipat, bahkan lebih. Itu orang kafir, orang Quraisy. Orang Quraisy. Makanya sebelum pergi, nahnu nafarun min Quraisy. Kita ini beberapa orang dari Quraisy. Jika kita selamat, sampai di tempat kita, sampai di kota kita, jangan takut. Kami akan mengingat. Kami tidak akan pernah melupakan apa yang telah engkau berikan kepada kami. Sudah. Setelah mereka pergi, pulang, selesai dan lain sebagainya, suaminya si perempuan ini datang. Diceritakan tentang yang terjadi. Ada beberapa orang datang minta minum, aku suruh meres. Minta makan, tak suruh nyembelih. Dan dia ngomong kalau mereka dari Quraisy. Ngamuk suaminya. Suaminya ngamuk, "Kamu ini gak mikir. Menyembelih kambing kita untuk saat beberapa orang yang kita gak mengenal mereka. Kemudian kamu ngomong bahwa mereka itu beberapa orang dari Quraisy. Maksudnya kok percaya? Kamu kok percaya?" Ya kalau nipu. Dalam arti kalau min Quraisy, insya Allah aman. Tapi kamu kok percaya kalau dia mereka mengatakan itu min gures? Kok percaya kamu? Mungkin kamu nggak kenal mereka, kamu nggak tahu mereka. Udah, habis diamui si istri ini. Setelah beberapa lama, bukan waktu satu minggu dua minggu, setelah beberapa lama, si suami dan istri ini mendapatkan cobaan. Habis apa yang dimiliki, hanya membuat dia mau gak mau harus pergi ke Madinah. Kalau dia tetap di tempatnya gak dapat apa-apa, mau gak mau dia harus ke Madinah untuk nyari pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan untuk mencukupi kehidupannya. Berangkat ke Madinah. Berangkat mereka berdua ke Madinah. Yaltaqitanil ba'ra. Mili'i mereka ini. Mili'i, mengambil, ya, dan yang lain sebagainya. Subhanallah, ketika si perempuan ini mili'i, kebetulan berada di tempat Sayyidina Hasan duduk. Sayyidina Hasan kebetulan duduk di pintu rumahnya. Ngelihat perempuan ini, Sayyidina Hasan langsung memanggil, "Ya amatallah, hei wahai perempuan, hal ta'rifina ni, apakah kamu masih mengenal aku? Apakah kamu masih mengenal aku?" Katanya si perempuan, "Lah, enggak." Sayyidina Hasan kembali mengingatkan, "Ana ahadu duyufik yaum kada sanata kada fil manzilil fulani." Aku salah satu tamumu di hari itu, di tahun itu, di tempat itu. Katanya si perempuan, jawabannya, "Bi abi anta wa ummi lastu a'rifuk." Demi ayahku, demi ibuku, aku gak mengenalmu. Karena sudah lama. Sudah lama. Kalau satu minggu yang lalu mungkin masih kenal, atau satu bulan yang lalu masih ingat. Karena apa? Omelan suami mungkin masih di telinganya atau masih ada di wajahnya. Ini enggak. Setelah beberapa tahun, Sayyidina Hasan enggak lupa, perempuan itu lupa. Katanya Sayyidina Hasan, "Fa idza lam ta'rifini fa ana a'rifuk." Kalau kamu memang enggak mengenalku, lupa denganku, tapi aku tetap mengenalmu. Akhirnya Sayyidina Hasan memanggilkan budaknya. Budaknya dipanggil untuk membelikan 1000 kambing. Membelikan 1000 kambing, memberinya 1000 dinar. Membelikan 1000 kambing untuk perempuan ini dan memberinya 1000 dinar. Ya apa? Dapat apa itu perempuan? 1000 kambing, 1000 dinar. Sayyidina Hasan nyuruh budaknya, bawaan perempuan ini ke rumahnya saudaraku Husain. Bawa ke rumahnya Sayyidina Husain. Berangkat ke rumahnya Sayyidina Husain, diceritakan oleh budaknya apa yang telah diberikan oleh Imam Hasan kepada si perempuan ini. Katanya Imam Husain, "Berikan yang sama kepada perempuan ini seperti yang diberikan oleh saudaraku Hasan." Dapat berapa si perempuan itu? 2000 kambing, 2000 dinar. Sama Sayyidina Husain, budaknya tadi disuruh ngantarkan ke rumahnya Imam Abdullah bin Ja'far. Antarkan ke rumahnya Imam Abdullah bin Ja'far. Diantarkan, diceritakan. Akhirnya katanya Imam Abdullah bin Ja'far, "Apa yang telah dilakukan Hasan dan Husain?" "Demi Allah," katanya Imam Abdullah bin Ja'far, "demi Allah, kalau si perempuan ini datang pertama kepadaku, aku akan buat Sayyidina Hasan dan Husain payah." Ya? Payah artinya apa? Akan memberikan lebih dari 1000 dinar atau 1000 kambing. Memberinya besar, akhirnya mau gak mau mereka akan memberikan yang lebih besar. Karena datangnya terakhir kepada Imam Abdullah bin Ja'far, akhirnya Imam Abdullah bin Ja'far memberikan kepada perempuan itu 2000 kambing, 2000 dinar. Berarti dapat berapa? 6000. Nah, 4000. 1000, 1000, 2000, 4000. Kambing 4000 dinar. Akhirnya apa? Faraja'at wa hiya min aghnan nas. Pulang kembali ke kampungnya, ke desanya, menjadi orang yang paling kaya. Tadinya sudah jatuh miskin, datang ke Madinah ingin nyari kehidupan, ternyata ketemu orang yang pernah dijamunya. Yang menjamu lupa. Ini di antara tanda keikhlasan seseorang ini. Di antara tanda keikhlasan seseorang yang tidak ingin mengharapkan balasan dari orang yang diberi. Kalau kita kan enggak. Kalau kita pernah ngasih, wah, ojo sampai sing dikei iki ndak bales siblas. Kadang ndak bales itu diomongi. Wah, apa aku balak-balak ngei lho. Ndak tahu dikei blas, ndak tahu dibales blas. Kadang nuntutnya diundang. Aku ngei balak-balak lek tak undang ndak tahu gelem. Ngene, lho repot ini. Kalau memberi itu beri, kalau mau menuntut ya jangan ngasih sudah. Itu merepotkan yang dikasih. Lihat perempuan ini, ikhlas perempuan ini. Lupa yang dijamu siapa, lupa sudah. Dan tidak menuntut balasan dari yang telah diberinya. Tapi yang memberi tidak melupakan. Ini adab. Kalau kita pernah dikasih, pernah ditolong oleh seseorang, jangan pernah melupakan orang yang menolong. Jangan pernah melupakan orang yang membantu. Ini enggak bersyukur sama sekali nih. Nah, kalau kita pernah dibantu itu ingat-ingat jasanya. Minimal kalau kita bisa membalasnya, balas. Itu adabnya yang dikasih. Adabnya yang dikasih, adabnya yang dibantu untuk membalas kalau bisa. Jangan mengada-ngadakan untuk bisa. Kalau bisa membalas, balas. Kalau enggak bisa membalas, ya doakno. Doakan. Wis dak sok balas, dak doakno. Ini enggak. Jadi adab yang memberi, jangan menuntut orang yang menerima pemberian kita membalas. Yang menerima, yang mendapatkan, jangan lupa membalasnya. Jangan lupa membalasnya. Lihat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Membalasnya bukan satu banding satu itu. Bukan satu banding dua itu. Lihat berapa. Orang yang sudah jatuh miskin menjadi kaya lagi. Berkat apa? Pemberian mereka. Membalas tidak melupakan orang yang membantu dan yang menolongnya. Ini kedermawanan yang harus kita contoh. Ini kedermawanan yang harus kita tiru. Ojo medit dadi wong. Ndak ada keuntungannya sama sekali peneliti itu. Ndak ada keuntungannya sedikit pun menjadi orang yang pelit. Karena itu mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang dermawan, jauh dari kepelitan, kebakhilan, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang saling bantu, saling tolong, saling mengingatkan. Dalam kebenaran, amin Allahumma, amin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin Nabi al-Ummi wa alaihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin.